simpang leci go bakal bunawe inna kue jak mato mamandang hati den arok yo arok jame jame ko ajak isun siang ulang hati den arok yo arok jame jame ko ajak isun siang Janya airnya batang pasamang tapi yang mandi orang mudo-mudo ajak kolape yo dari tangan indah bakanti kasalamonyo ajak kolape yo dari tangan indah bakanti kasalamonyo. Simpang lagi go bakal bunawe indah kue jak mato mamandang hati den arok yo arok jame jame ko ajak isun siang ulang hati den arok yo arok jame jame ko ajak isun siang hanya airnya batang pasamang tapi yang mandi orang mudo-mudo ajak kolape yo dari tangan indah bakanti kasalamang.